suka hanya sengsara semata, semua terasa senada. Di lubuk hati ini ada yang kudamba, hanya dialah tambahku, engkau rembulan tambahku. Adakah cinta kini telah kau sematkan di dirimu? Mungkin kita tercipta untuk berdua. Akankah bersanding nantinya? Akan ku raih rambu-rambu? Akan ku tetapkan jiwa raga? Datang-datanglah kau selalu di dalam hati. Hanya dialah dambaku, engkau rembulan dambaku. Adakah cinta kini telah kau sematkan di dirimu? Mungkin kita terciptanya untuk berdua. Akankah bersanding nantinya? Akan ku raih rambu-rambu? Akan ku tetapkan jiwa raga? Datang-datanglah kau selalu di dalam hati. Di lubuk hati ini ada yang ku damba, hanya dialah dambaku, engkau rembulan dambaku. Adakah cinta kini telah kau sematkan di dirimu? Mungkin